ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mutlaqan wa itlaqan. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ilmu yang berkaitan tentang Allah meliputi ilmu aqidah wa tauhid, juga di antara ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ialah ilmu yang berkaitan tentang kalamullah. Ilmu yang berkaitan tentang kalamullah yaitu ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, kalamullah. Terkait dengan permasalahan ilmu akidah, tentu pembahasannya dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dikaji dalam karya-karya para ulama. Adapun terkait dengan ulumul Quran yang berkaitan tentang kalamullah, itu yang dipelajari pada beberapa kajian-kajian dalam daurah kita ini, disebut dengan daurah ulumul Quran. Perlu dipahami para dimu'azzakumullah bahwasanya ulumul Quran kathirah, ilmu-ilmu Al-Quran itu sangat banyak, sangat banyak, beragam. Yang termasuk dalam ulumul Quran ialah ilmu tajwid, ilmu tentang tajwid, yaitu bagaimana seseorang muslim bisa membaca Al-Quran dengan benar, qira'ah mujawwadah, dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Termasuk pula dalam ulumul Quran ilmu qira'ah, ilmu tentang qira'ah. Yang dimaukan dengan qira'ah di sini ialah mengetahui perbedaan-perbedaan qira'ah yang ada pada qari' yang terkemuka di kalangan kaum muslimin. Kita mengenal ada qira'ah sab'ah al-mutawatirah, qira'ah 7 yang mutawatir, yang kemudian sebagian ulama melengkapinya dengan asyarah, tambah 3 lagi, menjadi qira'ah asyarah mutawatirah, qira'ah yang 10 yang mutawatir. Kalau ilmu qira'ah ini yang dipelajari ialah tadi itu ikhtilaful qira'at, perbedaan antara qira'ah-qira'ah yang ada. Qira'ahnya Al-Kisai bagaimana? Qira'ahnya Ibnu Amir bagaimana? Qira'ahnya Ibnu Amr bagaimana? Qira'ahnya Ibnu Katsir bagaimana? Qira'ahnya Abu Hamzah bagaimana? Disebutkan beberapa perbedaan qira'ah yang ada, baik terkait dengan masalah cara membacanya atau terkait dengan permasalahan syakalnya atau semisalnya. Itu dibahas dalam pembahasan ilmu qira'ah. Termasuk pula dalam ulumul Quran ialah ilmu mufradat, ilmu tentang mufradatul Quran, ilmu tentang mufradatul Quran. Yang namanya mufradat ialah kosakata-kosakata Al-Quran. Pada ilmu ini qanabina azzaakumullah dibahas tentang beberapa kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang perlu untuk dijelaskan, dimaknakan, sehingga semacam kayak kamus. Paham ya? Kayak kamus dalam bahasa Arab. kalimat ini maknanya apa, kalimat ini maknanya apa, kalimat ini maknanya apa. Itu ilmu mufradat, ilmu mufradatil Quran. Termasuk pula tentang ulumul Quran ialah ilmu i'rabil Quran. Ilmu tentang i'rabul Quran, i'rabnya Al-Quran. Ini berkaitan dengan permasalahan ilmu bahasa Arab, berkaitan dengan masalah ilmu nahu. Dalam ilmu nahu dikenal dengan sebutan i'rab, gitu ya, meng-i'rab sebuah jumlah. Ini jumlah jadi apa, mubtada apa khabar atau apa atau apa. Untuk ilmu ini khusus yang di-i'rab ialah Al-Qur'anul Karim. Dari mulai awal Al-Fatihah itu di-i'rab sampai selesai An-Nas. Itu semua di-i'rab oleh para ulama, dimasukkan dalam i'rabul Qur'an. Paham ya? Dimasukkan dalam i'rabul Qur'an. Memang lebih banyak pembahasannya terkait dengan masalah ilmu nahu, tetapi sangat dipentingkan dalam ulumul Qur'an supaya difahami apa i'rab Qur'an yang terbaik dan yang paling benar. Wa min ulumul Qur'an, termasuk daripada ilmu Al-Qur'an ialah ilmu asbabin nuzul, ilmu tentang asbabun nuzul. Ini disendirikan oleh para ulama, ilmu tentang asbabun nuzul. Ini secara khusus menjelaskan tentang masalah apa sebab turunnya ayat, apa sebab turunnya ayat. Di sini dibahas lebih luas, turunnya di mana, di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah. Dibahas lagi turunnya musim apa, Saifiyah ataukah Syitaiyah. Saifiyah di musim panas ataukah Syitaiyah di musim dingin. Dibahas lebih detail lagi Nahariyah atau Lailiyah, turunnya di siang hari ataukah di malam hari. Itu semuanya dibahas oleh para ulama dalam ilmu asbabin nuzul. Walaupun kebanyakan ulama kita barakallahu fikum lebih fokus pada pembahasan riwayat as-sahihah, riwayat-riwayat yang sahih terkait dengan sebab turunnya ayat. Wa min ulumil Qur'an, dan termasuk daripada ilmu Al-Qur'an ialah tentang usul tafsir wa qawa'idus, tentang usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir Al-Qur'an. Ulumu tafsir wa qawa'idu, ilmu-ilmu tentang kaidah tafsir Al-Qur'an. Dan ini yang kita bahas pada kitab ini. Sengaja saya bawakan di sini karena fi na'zakumullah, supaya kita bisa memahami lebih lengkap, gambarannya lebih lengkap. Ternyata ilmu Al-Quran itu banyak, memiliki berbagai macam bidang-bidang yang sangat banyak. Tatkala kita mempelajari tentang usul tafsir atau qawaidu tafsir, itu artinya kita baru mempelajari satu juz'un min ulumil Quran, satu bagian saja dari ulumul Quran. Jadi paham ya? Sekarang mana yang paling afdal dari semua ilmu tadi? Negatul Rahman. Kira-kira apa yang paling afdal yang mana ini? Usul tafsir, kenapa? Gitu ya. Nama ya. Ini yang perlu ditekankan kepada thullabul ilm, para pencari ilmu. Dari sekian banyak ulumul Quran yang ada, yang paling afdal, yang paling mulia ialah ilmu tafsir. Ilmu tafsir, ilmu tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana kaidah-kaidah tentang tafsir Al-Quran? Bagaimana seorang itu bisa menafsirkan Al-Quran? Bagaimana seorang itu bisa mengambil ahkam, mengeluarkan hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran? Itu yang paling afdal. Paling afdal, barakallahu fiik. Anda akan disebutkan insyaAllah keterangan dari Syekh terkait dengan masalah ini. Yang paling afdal. Saya sengaja membawakan mukadimah ini karena tidak azab Allah. Supaya orang itu jangan kemudian terpaku hanya dalam satu bidang ilmu. Ba'dun nas, sebagian pihak, barakallahu fikum, ketika sudah menguasai satu bidang ilmu Al-Quran, dan di benak mereka, di pandangan mereka, yang namanya ilmu Al-Quran itu hanya ilmu tajwid. Ketika ada seorang yang sudah menguasai ilmu tajwid qa'idatan wa tatbiqa, menguasai kaidah-kaidah tajwid dan prakteknya, dia menganggap sudah menguasai semua ulumul Quran. Bayangannya dia seorang yang Qurani, yakni seorang yang betul-betul memegang semua ilmu Quran di tangan dia. Kala, enggak demikian ya. Ilmu tajwid, ilmu yang sangat bagus yang harus dipelajari seorang muslim supaya jangan sampai salah dalam membaca Al-Quran. Tapi ilmu tajwid wasilah, itu hanya wasilah saja, pelengkap saja, penghias saja. Masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang belum dia pelajari, yang lebih aham, yang lebih penting daripada itu. Nah, tujuannya bukan semata-mata qiraatul Quran, bukan semata-mata membaca Al-Quran, tapi yang terpenting ghayatul zalik, tujuan itu semua ialah bisa menafsirkan dan memahami makna Al-Quranul Karim. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Dari gambaran yang saya bawakan di atas, setidaknya masing-masing kita sudah punya gambaran lebih jauh tentang ulumul Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jangan hanya puas dengan satu ilmu, tapi teruskan, teruskan pada bidang ilmu-ilmu Quran yang lain. Dari penggambaran tadi, qanatina azzakumullah, bisa kita pahami bersama terkait dengan ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran, seseorang itu membutuhkan beberapa keahlian, kemampuan dalam beberapa bidang ilmu. Yang paling penting untuk betul-betul dipelajari oleh seorang muslim, seorang talibul ilm, supaya dia bisa menguasai ilmu Al-Quran dengan lebih baik, dia harus menguasai ulumul lughah, ilmu tentang bahasa, meliputi mufradat, i'rab, qawaidun nahw, kaidah-kaidah nahwunya, wasarf, semua ulum lughah harus dia kuasai. Ini ilmu kunci untuk bisa memahami tafsir Al-Quran. Ilmu kunci. Ilmu kedua yang harus dia pahami dengan sebaik-baiknya untuk bisa memahami ulum Al-Quran dengan lebih baik, dia harus memahami ilmu usulil fiqhi wa qawa'idih, ilmu tentang usul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih. Ini ilmu kedua barakallahu fikum yang sangat dibutuhkan seorang talibul ilm supaya menguasai ilmu Al-Qur'an dengan lebih sempurna. Ilmu ulumul lugha dan ilmu usul fiqih dan qawaidul fiqh. Bukan ilmu fiqihnya ya kawan ya. Ilmu kaidah-kaidah fiqih dan usul fiqih. Ini dua ilmu kunci. Dua ilmu kunci. Orang itu mampu menguasai ulumul Quran dengan sempurna. Orang yang pandai tajwid, butuh bahasa Arabnya, tidak akan mampu untuk menjadi mufassir. Seseorang yang pandai tajwid tapi butuh tentang usulul fiqh wa qawaidu, tidak akan mungkin bisa menjadi seorang mufassir. Seseorang yang menguasai ulumul lugha, menguasai ilmu usul fiqh wa qawaidu, tajwidnya pas-pasan, itu masih mampu untuk menjadi seorang mufassir. Dia bisa menjadi seorang mufassir walaupun bacaannya tidak sebagus orang yang memahami dengan tepat ilmu tajwid. Ilmu ketiga yang harus perhatikan barakallahu fik supaya menjadi orang yang memahami ulumul Quran dengan sempurna ialah ilmu qiraat. Ilmu qiraatul Quran. Perbedaan qiraat yang ada. Sebab ini berkaitan dengan permasalahan perbedaan tafsirnya nanti. Wallahu musta'an. Sehingga luas ya. Sangat luas sekali pembahasan ini. Baik. Bila dipahami dengan baik, maka sekarang kita masuk pada mukaddimah kitab ini. Kita baca mukaddimah pendahuluan dari Syekh rahimahullahu taala sebelum kita masuk pada pembahasan inti. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah pendahuluan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. المقدمة dari Syekh rahimahullah dengan yang kasih saya terimakan masyhur di kalangan kita semuanya. Lu mengatakan selain fa inna minal muhim, sesungguhnya minal muhim termasuk perkara penting, fi kulli fannin pada setiap bidang-bidang ilmu. Fan itu bidang-bidang ilmu. Ayyata'allamal mar'u, seseorang itu mempelajari min usulihi, dari usul-usulnya, prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya. Ma yakunu 'aunan lahu, yang bisa membantu dia ala fahmihi, untuk memahami bidang ilmu tersebut. Wa takhrijihi ala tilkal usul, dan takhrij mengeluarkan bidang ilmu tersebut ala tilkal usul, sesuai dengan kaidahnya tadi, memahaminya dengan baik dan benar, kemudian mentakhrijnya, mengeluarkannya, mengambil dari sumber aslinya melalui kaidah-kaidah tadi. Liyakuna ilmuhu, supaya ilmunya dia ini mabniyan ala ususin qawiyah, mabniyan dibangun ala ususin qawiyah, di atas pondasi-pondasi yang kuat, asas-asas yang kuat. Wada'aimi atau wada'aima rasikhatin, da'aima ya, wada'aima rasikhatin, dan tonggak-tonggak yang kuat. Da'aim itu penyangga-penyangga, rasikhah yang kuat, yang kokoh. Waqad qila, dan pernah dinyatakan, ini perumpamaan, permisalan di kalangan para ulama, man hurimal usul, barang siapa yang diharamkan, barang siapa yang diharamkan dari usul, yakni kaidah-kaidah sebuah ilmu, hurimal usul, maka dia diharamkan untuk sampai kepada ilmu tersebut. Seseorang yang tidak memahami prinsip-prinsip, dasar-dasar kaidah sebuah ilmu, maka dia pun tidak akan mampu untuk mencapai pada ilmu tersebut, yakni dengan sempurna. Misal, ada orang yang mempelajari ilmu bahasa, tetapi dia tidak mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arabnya, tidak memahami kaidah nahwu, kaidah sharaf misalnya, maka tidak mungkin bagi orang ini mampu memahami ilmu bahasa dengan sempurna. Paling dia ngerti mubtada, khobar gitu aja. Apa itu mubtada? Tidak faham. Apa itu khobar? Tidak faham. Bagaimana perinciannya? Tidak faham. Bagaimana penerapannya? Tidak faham. Suruh baca membaca kitab, tidak bisa. Orang kepingin mempelajari ilmu fiqih, ilmu fiqih, kepingin mengerti bagaimana fiqih, bagaimana hukum-hukum syar'i, tetapi dia tidak mempelajari usulul fiqhi wa qawaidih, tidak mempelajari dasar-dasar ilmu fiqih dan kaidah-kaidah fiqih, maka dia hanya mengetahui maklumat saja. Dia hanya mengetahui beberapa hukum-hukum syar'i. Oh, salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Wudu, hukumnya apa wudu? Hukumnya wajib untuk salat, syarat sahnya salat. Hakikat maklumat itu hanya semata-mata pengetahuan global. Tetapi begitu dihadapkan pada suatu permasalahan yang baru dia lihat, yang baru dia tahu di masanya, di zamannya, bingung dia. Ini hukumnya apa ini? Gak ngerti dia. Wajib, sunnah, apa, gimana, gak paham. Nyari-nyari ayatnya, bingung. Nyari hadisnya, bingung. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak memahami usul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih. Ketika dihadapkan dengan ikhtilafnya para ulama, Ada yang mengatakan pendapatnya A, ada yang mengatakan pendapatnya B. Bingung dia. Kok banyak ikhtilafnya ya, fikih dia. Syekh ini mengatakan A, syekh ini mengatakan B. Bingung saya, yang mana yang betul itu? Nah, ketika dia berpegangan dengan pendapat A, mantap dia amalkan. Dapat keterangan dari seorang ustaz, mantap dia. Datang ustaz yang baru artinya orang yang baru datang dari luar negeri. Set, merangkak, salah itu. Yang betul B. Bingung lagi dia. Coba. Kemarin katanya A, sekarang B. Yang betul yang mana ini? B. Dikarenakan tidak memahami usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Tidak mungkin Anda nyampe memahami fiqh dengan sebenar-benarnya, dengan kokoh, dengan kuat, kalau tidak memahami usulnya. Orang kepingin menafsirkan Al-Quran. Orang kepingin menafsirkan Al-Quran. Membaca ayat, tafsirkan sama itu. Tidak bakal mungkin. Tidak bakal bisa. Tidak bakal benar tafsirnya itu. Kalau tidak mempelajari usulut tafsir. Dasar-dasar tafsir dan kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Dia hanya tahu maklumat saja. Pernah mendengarkan keterangan dari seorang ustaz, ayat ini tafsirnya demikian. Gitu aja ya. Tapi ketika diminta tafsir ayat yang lainnya, coba ayat yang ini kamu tafsirkan, bingung, lapekan. Ya paling-paling diterjemahkan aja. Coba kamu keluarkan apa faedahnya, gak mampu dia. Coba kamu keluarkan apa hukum-hukum yang terkandung padanya, bingung dia. Gak mantep, gak kokoh, dikarenakan tidak memahami usul at-tafsir. Itu pengertian man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang diharamkan dari usul, dasar-dasar keilmuan, maka tidak akan mungkin sampai pada ilmu tersebut. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah ngaji puluhan tahun, ya gitu-gitu aja ilmunya ini. Nah, jalan tempat dan nambah-nambah. Paling pol ada klasifikasi ikhwan senior, ikhwan junior. Nah, ikhwan lama, ikhwan baru. Lama ngaji, baru ngaji. Tapi ilmunya ya segitu-gitu aja. Kan nambah-nambah. Kenapa? Dikarenakan tidak mempelajari usulul ilmi, dasar-dasar keilmuan. Barakallah. Sehingga cara belajar yang benar, belajar usulnya dulu. Belajar kaidah-kaidah bahasa Arabnya, belajar kaidah-kaidah usul fiqih dan usul fiqihnya, belajar kaidah-kaidah tafsirnya, semuanya dipahami dengan baik. Setelah itu melayu sampean, lari sendiri gitu. Dipahami dengan sebaik. Sehingga waktu singkat, tapi dengan cepat Anda memahami yang namanya ilmu-ilmu agama dengan supaya itu namanya man hurimal usul, hurimal usul. Nah, barakallah. Tadi paham ya? Ini saya tekankan, kasih contoh yang sangat banyak supaya Anda paham. Dikarenakan ya begitu kenyataan di kalangan ikhwana teman-teman kita hatta ala sunnati wal jamaah salafiyin, ya begitu ngajinya, belajarnya ya ya cuplikan-cuplikan lah, kajian ini nyuplik sedikit, nyuplik, walaupun kajian sepekan 3 kali, sepekan 5 kali, ya ilmunya segitu-gitu aja, gak nambah-nambah. Ayo kan gitu ya. Nah, barakallah. Banyak orang-orang yang dulu ketika dulu saya masih kecil, dia sudah tua. Sekarang saya sudah agak besar, itu lebih tua lagi. Tapi ya segitu-gitu aja ilmunya itu. Ketemu konco lawas, ketemu teman-teman lama ini. Oh iya, itu orang lama itu, senior orang ini, ikhwan senior ini. Hah? Tapi ilmunya segitu-gitu aja, enggak nambah-nambah. Wallahul musta'an. Dikarenakan tidak mempelajari usul ilmu tadi. Sehingga harus dicanangkan dari sekarang, mumpung belum terlalu tua ini. Eh, Belajari dulu prinsip-prinsip ilmunya, insya Allah ke depan Anda lebih lebih mumpuni ilmu. Baik. Belum mengatakan selain. Belum mengatakan. Wa min ajalli fununil ilmi, dan termasuk bidang-bidang ilmu yang paling ajal, yang paling mulia, yang paling utama. Bal huwa ajalluha, bahkan paling mulia. Wa asrafuha, yang paling utama. Bukan termasuk lagi sudah, yang paling mulia, yang paling utama. Ilmu tafsir, yaitu ilmu tafsir. Alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jal. Ilmu tafsir yang maknanya ialah tabyinu, memperjelas ma'ani kalamillah, makna-makna kalamullah azza wa jal, yakni Al-Quran, memperjelas makna-makna Al-Quran. Itu yang paling utama. Demikian dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Dan yang disampaikan sama Syekh di sini itu menukil dari kalamnya Imam Suyuti, menukil dari kalamnya Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan. Al-Itqan. Disebutkan oleh Dr. Syekh Khalid Al-Aqd. Dr. Dr. Syekh Khalid Al-Aqd dalam kitabnya Usul Tafsir wa Qawa'iduh juga menukil dari kalamnya Imam Suyuti rahimahullah, menukil pernyataan Imam Suyuti rahimahullah bahwasanya para ulama sepakat, para ulama sepakat bahwasanya ilmu tafsir adalah ilmu syariat yang paling utama. Ajallul ulum syar'iyyah, ilmu syariat yang paling utama. Ini bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Pernyataan yang hampir sama dengan yang disebutkan sama Syekh Al-Utsaimin rahimahullah disebutkan oleh Az-Zarqani, Dr. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan, dalam kitabnya Manahilul Irfan. Beliau menyatakan bahwasanya ilmu tafsir asyraful ulumid diniyah wal arabiyah. Ilmu ini merupakan ilmu paling utama. Ilmu din, ilmu agama yang paling utama. Dan ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab yang paling utama. Diniyah wal Arabiyah sekali. Ini menggambarkan ilmu tafsir tidak hanya semata-mata tafsir, tapi berkaitan erat dengan masalah bahasa Arab. Juga kita melihat dalam pernyataannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Syeikh Abdurrahman Al-Sa'di. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Qawa'idul Hisan. Al-Qawa'idul Hisan fi Tafsir Al-Qur'an. Ini kitab dicetak di akhir Tafsir Sa'd. Dicetak di akhir Tafsir Sa'd. Namun dikarenakan pentingnya ini buku, akhirnya dicetak tersendiri oleh banyak percetakan-percetakan yang ada, tersendiri dengan judul Al-Qawa'idul Hisan fi Tafsir Al-Qur'an. Nah, beliau menyebutkan bahwa ilmu tafsir, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling wajib, ilmu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat. Ajallul ulum wa afdaluha wa aujabuha wa ahabbuha ila Allah. Yang paling utama, yang paling afdal, yang paling wajib dipelajari, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala alal itlaq, secara mutlak. Naam. Sengaja saya perpanjang sekali lagi pernyataan-pernyataan dari para ulama kita dan para dasyatir, doktor-doktor yang spesialis ilmu ini, supaya antum mantep dan merasa yakin dengan siyakin-yakinnya ilmu inilah yang paling afdal dari semua ilmu yang ada, khususnya dari ilmu-ilmu Al-Quran. Sehingga ini yang harus antum pelajari lebih dalam lagi. Baik, kita teruskan lagi pembacaan ucapan yang saya punya ini. Waqad وضع أهل العلم, dan sungguh para ulama telah meletakkan, وضع telah meletakkan, lahu usulan, meletakkan untuk ilmu ini usulan, dasar-dasar ilmunya. Yang masyhur barakallahu fikum dari karya ulama yang kemudian dijadikan rujukan oleh ulama-ulama yang setelahnya terkait dengan kaidah tafsir ialah yang disebutkan, yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang dikenal dengan risalah Muqaddimah fi Usul Tafsir. Muqaddimah fi Usul Tafsir itu karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari kitab ini khanatin azzaqumullah, yang kemudian para ulama setelah beliau yang menulis tentang masalah-masalah kaidah-kaidah tafsir itu merujuk pada bukunya beliau, mengacu pada bukunya beliau, diperpanjang, disyarah, diperlebar, itu menggunakan bukunya beliau, Muqaddimah fi Usul Tafsir. Walaupun pembahasan masalah ini sudah ditulis oleh para ulama pada masa-masa yang sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya ya. Tapi kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat ini. Kama wada'u li'ilmi al-hadis usula. Sebagaimana mereka para ulama juga meletakkan li ilmi hadis, untuk ilmu hadis usulan, dasar-dasar ilmunya, ulumul hadis meliputi ilmu mustalah, ilmu tentang istilah-istilah hadis, meliputi lagi tentang ilmu rijal, ilmu yang berkaitan tentang perawi-perawi hadis, meliputi ilmu bawabidil jarhi wa ta'dil, ilmu tentang jarah dan ta'dil, kritikan dan pujian, meliputi ilmu al-ilal, ilmu tentang penyakit-penyakit hadis, meliputi ilmu takhrij. Ilmu takhrij itu ialah mengeluarkan hadis ini dari sumber-sumbernya. Sebuah hadis dikeluarkan dari sumbernya, dikeluarkan oleh fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, dan dihukumi sahih atau dhaif. Ilmu takhrij meliputi ilmu tahqiq. Ilmu tahqiq itu babun nusus, membenarkan nas-nas hadisnya, betul apa tidak, ada perubahan atau tidak. Terkait dengan kitab-kitab hadis juga demikian, ditahqiq, yakni dibetulkan apakah ada perubahan atau tidak. Ini ilmu tahqiq terkait dengan syaklnya, tentang kalimat-kalimatnya dan semisalnya. Ini bidang-bidang ilmu hadis. Berapa tadi? 6 atau 7? Hah? 6. Itu ilmu tersendiri hadis. Yang tadi Al-Qur'an tersendiri ilmu Al-Qur'an. Wali ilmil fiqhi usulan. Wali ilmil fiqhi usulan. Dan juga mereka meletakkan para ulama meletakkan untuk ilmu fiqh usulan, dasar-dasar ilmu fiqh. Terkait dengan dasar ilmu fiqh dibagi dua. Sengaja saya perpanjang tujuan saya supaya antum itu memiliki maklumat, gambaran ilmu secara lengkap, wawasan sementara. Ilmu usul fiqh atau kaidah dasar-dasar fiqh itu bagi dua, dibedakan oleh para ulama dengan dua. Yang pertama usulul fiqh, usulul fiqh, usul fiqh namanya, usul fiqh. Terkait dengan usul fikih ini, fanatina azzaqumullah, kandungannya ini panjang dan lebar pembahasannya. Kandungannya ialah tiga hal. Untuk usul fikih globalnya membahas tiga hal. Yang pertama membahas tentang dalil-dalil yang tafsil, adillah tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Yang terperinci itu bukan global. Kalau yang global dibahas dalam ilmu kedua namanya kaidah fiqih. Yang ini rinci, dalil-dalilnya yang rinci, rinci per masalah. Yang kedua, kaifiyatul istidlali biha, kaifiyatul istidlali biha, cara, kaifiyat itu cara, tata cara mengambil dalil dengannya, istidlal, cara untuk berhujjah, berdalil dengan poin pertama tadi. Pembahasan yang ketiga membahas tentang masalah al-mujtahid. Al-mujtahid, orang yang berhak untuk berdalil dengannya, orangnya sekarang. Nah, ini tiga poin yang dibahas. Masing-masingnya dengan perincian yang sangat panjang dan lebar. Itu globalnya. Tiga, tapi panjang pembahasan. panjang ya. Akan disibat di sana tentang permasalahan apa namanya, lafadz umum, lafadz khusus, zahir, yang nafs, yang muawwal, ada mutlak, ada muqayyad, dan segala macamnya, panjang pembahasannya dengan rinciannya masing-masing. Kemudian caranya bagaimana untuk mengetahui ini am, umum, ini khusus, dan segala macamnya, dibahas dengan rinci. Dan dibahas tentang masalah ijtihad, masalah taklid, siapa itu mujtahid, siapa yang bukan, apa syaratnya. Dibahas masalah fatwa di sini, bagaimana fatwa itu, apa syaratnya jadi mufti, apa adab-adabnya mufti, apa adab-adabnya jadi mustafti yang minta fatwa, panjang lebar. Sementara ilmu yang kedua namanya ilmu qawaidul fiqh, ilmu tentang kaidah-kaidah fiqih. Ilmu tentang kaidah-kaidah fiqih. Ilmu ini membahas tentang kaidah jami'ah, membahas tentang kaidah-kaidah yang global, global, yang mengandung sekian banyak permasalahan. Paham ya? Jadi semacam kaidah umum, kaidah global. Di dalam kaidah ini terkandung ribuan permasalahan. Itu namanya kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah. Saya kasih contoh sekali. Nanti akan saya bawakan apa namanya rincian kaidahnya secara global. Seperti kaidah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kan gitu ya. Ini hadis apa bukan? Hadis. Siapa sahabatnya? Sahabat. Kok bingung? Hadis innamal a'malu binniyat. Siapa sahabatnya? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arba, muttafaqun alaih. Ini kaidah yang kemudian diambil dengan sebutan al-umur bi maqasidih. Semua perkara dengan niat. Ini kaidah namanya. Amal tergantung niat, kan gitu. Itu kaidah. Di dalam kaidah ini dibahas semua permasalahan yang berkaitan dengan masalah niat. Dari mulai masalah thaharah, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji. Sampai dikatakan sama para ulama masuk pada 70 bab fikih. Niat ini hanya satu kaidah. Ini namanya kaidah fikih. Kaidah fikih yang global, tapi di dalamnya itu mengandung sekian banyak permasalahan. Yang kalau seandainya kita memahami kaidah satu ini, itu kita bisa menghukumi ribuan masalah dengan satu kaidah. Paham ya? Hah? Ada yang tanya, sholat butuh niat apa enggak? Jawabannya, butuh niat. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Ada orang puasa, butuh niat apa enggak? Jawabannya, butuh niat. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Nah, sekian banyak permasalahan kamu ketahui, kamu pahami dan tahu hukumnya dengan satu kaidah. Innamal a'malu binniyat. Itu namanya kaidah fiqhiyah. Kaidahnya global, di dalamnya masuk sekian banyak masalah yang dulu, yang kemarin, yang sekarang dan yang akan datang. Itu dibahas dalam kaidah tadi. Kaidah fiqhiyah barakallahu fikum, ringkasnya ada 5. Ada muhim. Kaidah fiqhiyah itu yang paling besar 5 saja. Masalah banyak banget. Kalau kamu memahami 5 kaidah ini, masya Allah, anta faqih. Jadi ahli fiqhiyah. Mantap ini pembunuh. Tak tuliskan supaya tidak sampai salah kata. Yang pertama, al al-umuru fi maqasidiha, atau dalam kurung innamal a'malu bil niyyah. Semua perkara tergantung niatnya. Yang kedua, apa yang kedua ini? Al-yakin la yuzalu bisyak. Apa ini yang kedua ini? Yakin. Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Artinya keyakinan itu, perkara yang meyakinkan, tidak bisa digugurkan dengan perkara yang masih meragukan. Paham ya? Perkara yang meyakinkan, kamu yakin A, hukumnya A, tiba-tiba muncul perkara B, kamu ragu-ragu, betul apa enggak ini? Buang yang B, pakai yang A. Contohnya, kamu suci, kamu sudah dalam keadaan bersuci, kamu ragu-ragu, tentu apa enggak ini? Batal apa enggak ini? Jawabannya, enggak batal. Kamu menggunakan yang meyakinkan tadi. Paham ini ya? Kamu menikah dengan seorang istri, dengan seorang wanita. Kamu ragu-ragu, ini sudah saya ceraikan atau belum ini? Masih istri saya atau kau sudah saya ceraikan ini? Jawabannya, masih istri kamu. Itu yang meyakinkan. Cerai, enggak cerai, itu masih meragukan. Jangan dipakai. Al-yakin laizal bisyak. Kamu jangan sholat, perutnya kamu gak beres. Wah ini sudah gak beres perutnya, error ini. Kamu ragu-ragu, sudah ketut atau belum? Jawabannya belum. Jawabannya belum, sampai betul-betul kamu yakin kentut dengan suara yang keluar atau dengan bau yang khas gitu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yang ketiga apa ini? La dharara wa la dirar. Fahamnya para ulama, al-dhararu yuzal, al-dhararu yuzal. Dalam kurung hadis, la dharara wa la dirar. Ad-dararu yuzal. Semua perkara yang memadaratkan dihapus dalam Islam. Semua perkara yang memadaratkan tidak boleh dalam Islam. Dengan hadis, la darara wa la dirar. Tidak ada kemadaratan dan tidak boleh memadaratkan orang lain dalam Islam. Amin. Di semua pembahasan yang membahas terkait dengan masalah kemadaratan, kondisi darurat dan semisalnya, kemarin ad-dararu yuzal. Ada orang minum pil, ada orang minum pil supaya jangan batuk. Ternyata dalam kandungan pil tersebut mengandung sekian banyak bahan-bahan yang sekian banyak bahan yang secara medis dikatakan membahayakan. Apa hukumnya minum pil tersebut? Jawabannya, tidak boleh. Dalilnya mana? La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dalam Islam. Tidak boleh. Itu contoh saja. Ada orang bangun rumah tingkat dua, Misal, dia kepingin membuka jendela. Rumah mesti ada jendela ya. Nah gitu ya. Dia buka jendela. Ternyata di bawahnya itu, di bawahnya itu rumah tetangga dia. Yang kalau seandainya dibuka jendelanya, teng langsung ketok bagian belakang rumahnya tetangga tadi. Istrinya dia biasa menjemur baju apa segala macam, putrinya apa segala macam di situ. Hukumnya apa kamu bikin jendela di situ? Hah? Hukumnya tidak boleh. Harus kamu tutup. Atau tiadakan sebelah situ, kali sebelah yang lain. Kenapa? Memadharatkan. Ad-dararu yuzal. Membahayakan tangga sampingnya itu. Mudah guys. Hah? Contoh saja. Banyak masalah yang lainnya. Yang kemana tadi? Jadi tidak masalah. Eh, pertama pasti barisan itu perinciannya ya. Sudah habis. Ya belum habis ya ini. Eh, yang keempat, al masyaqqah tajlibut taysir. Al-Mashaqqatu Tajribut Tayyib. Yang artinya Al-Mashaqqat, perkara-perkara yang memberatkan. Mashaqqat yang berat-berat ya. Tajribut Tayyib, mendatangkan kemudahan. Tajrib mendatangkan, At-Tayyib kemudahan. Perkara-perkara yang memberatkan dalam Islam mendatangkan kemudahan. Ini kaidah membahas semua rukhsah dalam Islam. Di sini membahas. Ada orang hamil, gak kuat puasa karena janinnya ini berontak terus ini, mengkhawatirkan janinnya bahaya. Apakah boleh dia buka puasa? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh dengan nas hadis masalah itu dan dengan kaidah ini. Al-Mashaqqah tajibut. Ah ya, ini contoh. Di pembahasan semua masalah rukhsah keringanan yang disebut dalam agama Islam dimasukkan ini. Dan yang kelima, apa ini? Hah? Oh, belum muncul lagi. Yang kelima, al-adah muhakkamah. Al-adatu muhakkamatun. Al-adah muhakkamah. Yang namanya adat, ini adat istiadat kebiasaan masyarakat, muhakkamah itu dijadikan sebagai hakim. Hakim yang memutuskan perkara. Ini dengan ketentuan-ketentuan. Ringkasnya, segala sesuatu yang tidak ada keterangan dalam Al-Quran wal hadis, tidak ada keterangan dalam bahasa Arab, paham ya, maka dikembalikan kepada adat. Contoh permasalahan masalah kadar nafkah istri, kita ngasih berapa ke istri nafkahnya itu. Lihat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada batasannya. Lihat secara bahasa Arab tidak ada batasannya. Maka dikembalikan kepada adatnya masyarakat. Berapa keumuman masyarakat ini, berapa satu bulannya. Dari sana ya, itu contoh yang disebutkan sama para ulama. Al-Adam, ini lima kaidah besar, kaidah fiqhiyah. Ini lima ya. Masing-masing kaidah ini memiliki cabang-cabang kaidah yang lain yang sangat panjang juga. Masing-masing cabangnya itu membawahi sekian banyak masalah-masalah yang ada. Yang kalau kamu pahami lima kaidah dengan sebaik-baiknya, dengan matang, Khalas, fakih. Jadi ahli fikih. Apakah dilengkapi dengan tafsirnya, dengan hadisnya, dengan ininya? Masya Allah, mujtahid. Gitu ya. Artinya, sesungguhnya belajar ilmu agama itu gampang, sangat mudah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dan menelusuri jalan yang benar. Ilmunya akan rasikh, mantap, kokoh, mumpuni, tidak goyang dengan terjadinya berbagai macam prahara-prahara di tengah-tengah kehidupan dia. Mantap. Walaupun tidak segampang untuk menjadi mujtahid, dibutuhkan kesungguh-sungguhan dan ilmu yang luas. Tapi inilah kuncinya. Barakallahu fikum. Sudah setengah sembilan, kebablasan berapa jam ya? Terlalu asik. Nah, pas kasih mukadimah dulu, paling tidak antum memahami secara global gambaran-gambaran ilmu alat yang ada. Ilmu Al-Quran itu apa? Ilmu hadis itu apa? Ilmu fiqih itu apa? Ya. Nah, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita teruskan kembali pembahasan risalah ini. Santai saja, tidak usah buru-buru. Baru hari yang keempat, masih 26 hari lagi. Lep. Ya apa? Kuat lah, sudah bulat. Ini kalau yang lain pada pulang sama saya sendiri. Jangan kuat lah. Insya Allah. Ada yang mau tanyakan? Hah? Ada yang mau tanyakan? Ini untuk melupakan kipas angin. Makanya kemarin ke dari tadi. Ada yang mau tanyakan? Paham insya Allah ya? Tadi di gambaran ilmu yang نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله